gagasan lelakon ku iki ra ono senenge susah sing tak temoni ngolah nyale gawean ora ono sing ngondo dina-dina isine aku mung kudu meso hey ambul aruh wong garap sawah tinggalane wong tuaku tumunku saben nandur regane popok dhuwur durung oleh seminggu sawah kebanjiran lumpur capek modal utangan ora bisa tersaur weh ajur kurang ajar tak tol murah aku nyicil angkotes nyepir oleh seminggu regane bensin ngetes tarif penumpang ngonake rutelae kerep telat uli rusak ring sametale hei kere kurang ajar bisa ogel-ogel rasane uripku kaya iwak begetel nyepi nang kuburan golek tembusan togel nomor jeblos terus awakku dedel duel bandar dadu durung ana sing wudu keamanan wis njaluk sangu ana oknum tentara ana oknum polisi labrakan wingi-wingi wis kerep tak amploki barang preirang amploki aku diseret nang buri dikeprok karo mesro sandro ning ati kapetalan wis buntu aku nekat bandar kaku aku durung ana sing kudu keamanan wis njaluk sangu ono oknum tentara ono oknum polisi kedan wingi-wingi wis kerep tak amploki barang preirang amploki aku diseret nang mburi dikandar telung sasi wis ranjone ati